Syukron kasiron, terima kasih banyak masih bersama kami dalam program spesial Halaqoh Fajar. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita kesempatan kali ini. Buya, setelah seorang sudah mengarungi perjalanan rumah tangga, baik itu pengantin baru ataupun pengantin lama, Buya, bagaimana caranya agar rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang harmonis dan rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi rumus keberkahan ya. Semakin dekat pada Allah, dekat pada guru, para orang tua, rumus keberkahan agar berkah rumah tangga. Tapi di sana juga ada tip-tip bagaimana jalinan suami istri itu menjadi lestari, baik, ada ilmunya. Yang harus difahami bahwa pasanganmu itu manusia seutuhnya, bukan malaikat. Tentu ada kekurangannya. Tentu ada kekurangannya. Maka jangan memandang kekurangannya. Biasakan kita untuk bisa memahami, mengenali kelebihan pasangan kita. Bahkan di saat kita menemukan kekurangan pasangan kita, bukan untuk kita sebut. Sampai mati. Ini yang harus dibiasakan. Memandang pasangan dari sisi kebaikan, kelebihan. Maka jangan kita mengungkit kekurangannya. Kalau kita mengungkit kekurangan pasangan kita, kita pun seperti dia punya kekurangan, hanya tempatnya berbeda, dia juga mengungkit. Akhirnya kerjaannya hujat, menghujat. Maka dari itu rambu, rumus pertama adalah jangan biasa mencaci dan mengolok. Dan jangan biasa merendahkan dengan kalimat apapun, biarpun isyarat. Apakah Anda tidak sadar di saat setiap Anda pulang ke rumah Anda itu ternyata membawa bedak pemutih kulit. Kalau sampai 3 kali dia tersinggung lalu berkata, iya bang memang saya hitam kulit saya, padahal cuma ngasih bedak loh ya. Jadi kadang Anda ngerasa itu yang menjawab, tersinggung dia. Makanya seorang suami jangan gampang menyebut kekurangan. Na'udzubillah, ini adalah mulut jelek, mulut rendah, mulut rendah, mulut kotor. Nyebut kekurangan pasangannya, istrimu. Termasuk kadang-kadang di saat sesuatu yang seharusnya orang menampakkan kesenangannya. Mohon maaf ini, sering terjadi keluhan-keluhan, itu menjadikan pasangan menjadi berubah. Di saat-saat istimewa hubungan suami istri. Di saat hubungan suami istri, jangan sekali-kali menyifati sesuatu yang dimiliki oleh pasangan dengan kekurangan. Mohon maaf ini. Kadang-kadang kepolosan atau kebodohan. Mohon maaf. Seorang istri biasanya mengatakan, bang kok, komentar kok, itu enggak. Suami kok begini, menunjukkan. Kok macam-macam, terserah. Kalau misalnya tangan mijit, kok enggak kuat pijitanmu, kayak mengomentari begitu. Itu akan terkesan di otaknya, di benaknya. Sehingga dia mau, seorang suami setelah dikatakan, ah, abang gak terlalu anu sih. Ah, kenapa sih abang begitu? Akhirnya di saat dia mau berhubungan lagi, takut kejadian itu lagi. Sehingga itu bisa menjadikan sebab. Atau sebagai seorang istri, akhirnya menjadi minder. Sehingga di dalam berhubungan suami istri, sehingga kemarin pertama, kedua, dia bisa sampai. Tapi selanjutnya tidak. Kenapa? Dia sudah merasa takut. Karena takut dibilang oleh suaminya, begini begitu. Termasuk hal-hal yang lain. Di samping kita sendiri harus menghindarkan diri kita dari misalnya mohon maaf aroma yang tidak baik. Kalau seandainya suami tiba-tiba menyebut aroma yang tidak baik, istri dia tersinggung. Atau sebaliknya, di samping itu memang kita harus menjaga agar tidak keluar aroma-aroma. Maka kami himbau suami sebelum ketemu istri harus paling tidak ya diseka kalau bisa mandi deh. Sehingga keringat-keringat tidak keluar. Dan sebagai wanita pun juga, mohon maaf wanita, wilayah-wilayah tertentu, lipatan-lipatan tidaknya harus kena sentuhan air supaya, karena lipatan itu mungkin ada keringat, sehingga di saat ditutup yang tidak ada aromanya. Tapi di saat, karena waktu hubungan suami istri ada gerakan-gerakannya tidak diduga, sehingga semula tertutup menjadi kuat, akan mengeluarkan aroma. Itu bisa kadang-kadang menjadikan seorang suami tidak nyaman. Siapa mungkin karena diam lama. Misalnya, kalau habis kena air mungkin lebih. Tapi kadang-kadang keringat kan mengendap. Dan itu diantaranya. Nah, Bukan itu yang itu saja kami. Maksud kami adalah jika kita menemukan kekurangan dari pasangan, jangan sebut dia. Dia akan gelisah sepanjang masa. Kenapa sih kamu kurus banget? Nyiksa. Atau sebaliknya, kenapa kamu gemuk-gemuk banget? Kenapa harus seperti itu? Anda yang tidak punya kumis, kemudian soal istri Anda tiba-tiba berkhayal, bang, kalau bang punya kumis ganteng banget, kan enggak enak, kayaknya kan? Ya tersinggung dong. Memang dari memang kita tidak punya kan begitu misalnya. Baik. Jangan mencaci dan mengolok pasangan. Kemudian yang kedua adalah lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Sudahlah. Kalau ada kekurangan dari pasanganmu, sudahlah. Tugasmu melaksanakan kewajiban. Ini panjang syarahnya. Tidak kami hadirkan. Lihat kajian kami di dalam rumah tangga banyak. Kemudian hal yang lain adalah cara hidup. Cara hidup mungkin dua saja kami hadirkan. Itu kan strategi. Itu ada untuk menjaga hati barusan yang kita sampaikan. Yang kedua adalah cara hidup. Urusan ekonomi dan sebagainya. Dua hal. Biar Anda menjadi kaya raya. Biar pun tidak punya duit. Biasakan dengan kesederhanaan. Kesederhanaan. Yang bikin enak makan itu adalah hati yang lapang, hati yang senang. Biasakan dengan sederhana, enggak usah gengsi dengan makan tempe, ternyata subhanallah, sambal terasi, dikasih asam sedikit begitu. Hanya dengan tempe goreng, ternyata dipenyet, namanya tempe penyet. Allah. Nikmatnya luar biasa. Dan kemarin kita juga makan itu, Masya Allah, enggak pakai yang lainnya. Sampai saya pinggirin yang lainnya, saya hanya perlu tempe penyet. Tiga tempe sudah nasinya banyak. Subhanallah, sudah bisa enak. Biasanya kesederhanaan. Lagi bisa masak-masak. Sederhana, tidak gengsi dengan baju yang harus kita beli di pasar. Belanja di pasar tradisional. Enggak usah gengsi, gengsi menyiksa. Harus pakai baju bermerek, sepatu bermerek, sandal bermerek, merek-merek. Meninggal kain kafan sama mereknya, kain katun. Mau apa? Mau sombong. Menyiksa diri kesombongan. Tetangga beli mobil, nyiksa diri. Karena dia biasa dengan kesederhanaan. Jangan gengsi dengan harus nasi liwet. Ternyata nasi liwet enak, saya ajari kalau tidak tahu nasi liwet. Action, tidak tahu gaya hidup, makannya harus resto, mahal. Tersiksa, ngutang akhirnya. Nah, termasuk yang kedua adalah, jangan biasakan Anda mengutang. Utang itu enak ngambilnya. Ngambilnya gaya, action. Ngambil, enak kan? Bayar. Tersiksa, ditagih. Mungkin dia malu. Malu dia ingin bayar. Akhirnya apa? Kalap dia. Akhirnya kalau dia pengurus masjid, ngambil duit masjid. Pengurus pondok, ngambil duit pondok. Kerja di kantor, ya berusaha. Utak-utik, gimana bisa mengambil halus tanpa diketahui korupsi. Kan begitu. Gara-gara ngutang. Jangan biasakan ngutang. Antara kesederhanaan dengan ngutang itu sangat erat. Asalkan dia pandai sederhana, enggak gampang ngutangan dia. Orang yang banyak ngutang biasanya karena tidak biasa sederhana. Semuanya harus serba, wah begini, memalukan. Anda mau punya mobil harga 2 miliar, keluar dari gang, ternyata sudah ada yang nyalip mobil 3 miliar harganya. Anda boleh pakai baju bagus dan sebagainya, tapi bukan dalam irama foya-foya. Dalam irama sombong-sombongan. Karena ada orang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki pengen pakai baju yang bagus bagaimana? Apakah itu sombong? Oh bukan. Allah thayyib. Allah senang dengan yang bagus. Boleh pakai baju bagus, tapi ya nggak boleh sombong. Tapi sombong adalah batrul haq, menolak kebenaran yang disampaikan. Khamtun nas, merendahkan manusia. Maka, jangan biasa ngutang. Itu bahaya sekali, utang. Selagi, makanya jangan mendukung suami untuk ngutang. Apalagi sekarang ngutang begitu gampang, maksudnya pinjaman-pinjaman online dan sebagainya, subhanallah. Takutlah kepada belum lagi dibalik ngutang ada kadang dengan riba, yang tanpa riba pun enggak perlu. Jika ada kawan Anda ngutangi, jangan langsung Anda ambil. Anda harus mikir kembalinya gimana. Setan masuk di sini. Apalagi na'udzubillah yang ada ribanya na'udzubillah. Mana ada berkah dalam hidup setelah itu? Semoga Allah mengampuni semua, lapangkan rizki, berikan kebahagiaan kepada semuanya. Syukran ya atas penjelasannya. Hadirin pemirsa Al-Fajr TV, pendengar setia Radio Ku Network dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halaqoh Fajar.